بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فنبتنا عزكم الله dijelaskan pada majelis yang pertama di antara poin-poin yang menunjukkan keindahan Islam ialah bahwasanya Islam dibangun di atas usul syariah, prinsip-prinsip dasar-dasar syariat. Selain pembahasan iman, salat, zakat, puasa, dan haji, telah kita uraikan terkait dengan masalah salat, ahkam, hukum-hukum syariat terkait dengan bab salat secara global, kemudian perkara-perkara indah, maslahat-maslahat besar, faedah-faedah salat yang dikerjakan oleh masing-masing kita. Yang berikutnya ialah zakat. Zakat ini berkaitan dengan ibadah maliyah, ibadah harta benda. Ada zakatul mal, ada zakatul fitri. Zakat mal, zakat fitrah. Zakat mal pada barang-barang tertentu, harta-harta tertentu yang dinaskan dalam Al-Quran dan hadis, barang yang terkena kewajiban zakat. Di antara rahmat Islam dan keindahannya terkait dengan bab zakat ialah tidak semua harta yang kita miliki terkena kewajiban zakat. Hanya harta-harta tertentu yang disebutkan dalam Alkitab As-Sunnah. Di antaranya ialah mata uang, emas dan perak, ini naqdain. Kemudian unta, sapi, kambing, ini hewan ternak. Kemudian kurma, zabib, ini terkait dengan perkebunan. Kemudian syair dan hentoh yang terkait dengan biji-bijian. Hanya itu yang disebutkan di dalam syariat dengan nas yang jelas Alkitab Sunnah. 10 perkara. Selain itu tidak ada yang namanya zakat. Juga yang menunjukkan rahmat Islam, keindahan Islam dalam perkara ini, harta-harta yang terkena kewajiban zakat, ada ketentuan nisab mencapai batas minimal wajib zakat, dan ada haul waktu penunaian zakat. Ketika harta-harta tadi belum mencapai nisabnya, maka tidak ada kewajiban zakat. Kalau harta-harta tadi sudah mencapai nisabnya tapi belum satu haul, satu tahun, maka juga belum terkena kewajiban zakat. Baru terkena kewajiban zakat ketika mencapai nisabnya dan terus mencapai nisab sampai satu haul, baru terkena kewajiban zakat. Sekali lagi, termasuk rahmat Islam dan keindahannya, harta yang sudah mencapai nisabnya dan satu haulnya yang dikeluarkan hanya 2,5%. Hanya 2,5%. Tidak banyak. 2,5% ya barakallahu. Ini dikecualikan terkait dengan masalah Barakallahu fikum, zakat-zakat pertanian dan perkebunan itu dikeluarkan setiap kali panen, sehingga tidak semua harta dizakati. Zakat barang-barang atau harta yang terkena hukum zakat tidak langsung dikeluarkan zakatnya, harus menunggu nisab dan mencapai satu haul. Itu pun ketika semua terpenuhi, zakatnya hanya 2,5%. Sangat sedikit sekali. Itu pun dikeluarkan setahun sekali, bukan setiap hari, bukan setiap pekan. Setahun sekali. Sehingga sangat-sangat ringan bagi orang-orang yang terkena kewajiban zakat. Termasuk dalam ahkamuz zakat adalah zakat fitrah yang dikeluarkan setelah Ramadan, sebelum berangkat sholatul id. Itu juga 2,5 kilo, paling banyak 3 kilogram beras per kepala. Tidak banyak. Bagi yang tidak punya kemampuan, gugur kewajiban zakat fitrahnya. Termasuk mustahik zakat bahkan, yang wajib dikasih zakat fitrah. Sangat ringan. Termasuk barakallahu fikum dalam pembahasan zakat ialah as-sadaqat wa nafaqat. Sadaqah-sadaqah dan nafaqah-nafaqah. Sadaqah di sini sadaqah fi sabilillah. Sadaqah jariyah yang hukumnya sunnah. Ini dikembalikan kepada keridhaan dan keikhlasan masing-masing hamba. Tidak ditentukan berapa jumlahnya, seikhlas Anda, seridho Anda, setulus Anda. Ringan. Adapun terkait dengan bab nafkah, menafkahi istri, menafkahi anak, menafkahi pembantu, menafkahi orang tua atau yang lain yang merupakan tanggungan kita, perkara yang wajib, itu pun dikembalikan kepada kemampuan masing-masing kita. Yang kita keluarkan, yang kita mampu. Tatkala kita punya kemampuan yang lebih, kita memberikan kewajiban itu sesuai dengan standar kehidupan masyarakat. Sedikit. Barakallahu fikum. Itu pun ikhwanatina azakumullah, ketika orang itu mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan sadaqahnya fi sabilillah, sadaqahnya untuk fuqara wal masakin, sadaqahnya untuk anak-anak yatim, sedekahnya untuk orang-orang duafa yang lemah yang memerlukan. Nafkah-nafkah yang dia keluarkan untuk istrinya, untuk anaknya, untuk keluarganya. Sedekah jariah yang dia keluarkan untuk kepentingan umum kaum muslimin, itu semuanya di dalamnya terdapat sekian banyak kemaslahatan, sekian banyak kemanfaatan untuk dia pribadi, untuk orang lain. Menunjukkan betapa indah bimbingan tadi. Kemaslahatan yang dia capai dengan zakat yang dia keluarkan akan membersihkan harta bendanya. Sedekah-sedekah yang dia keluarkan akan membersihkan harta bendanya. Di sisi yang lain dia mendapatkan pahala besar dengan zakat tadi, dengan sedekah tadi, dengan jariah tadi, dengan nafkah-nafkah tadi. Dia mengeluarkan zakatnya akan memunculkan pada dirinya sifat kedermawanan. Karam wa sakha wujud. Melatih dirinya untuk menjadi orang yang mulia. Melatih dirinya menjadi orang yang berderma, dermawan. Memunculkan akhlak-akhlak yang mulia dengan mengeluarkan zakat. Dengan sedekah yang dia keluarkan memunculkan sikap yang indah, peka dengan sesamanya. Hatinya betul-betul dermawan yang luar biasa, memperhatikan sesamanya, membantu fakir miskin, membantu kaum duafa, membantu anak yatim yang memerlukan bantuan. Memiliki hubungan sosial yang sangat tinggi, yang sangat bagus. Menciptakan sosok muslim yang betul-betul pengertian dengan masyarakatnya, pengertian dengan sosialnya. Sisi yang lain akhlaknya dia terbentuk dengan itu. Maka sikap atau sifat-sifat kikir, bakhil hilang daripadanya. Sikap-sikap ego, egois mementingkan perkara pribadi hilang daripadanya. Dengan yang namanya zakat, sedekah. Luar biasa. Apalagi kalau kemudian harta benda yang dia miliki dia gunakan untuk kepentingan Islam wal muslimin, luar biasa. Dia gunakan untuk kepentingan dakwah fi sabilillah. Dia gunakan untuk kemaslahatan umum kaum muslimin. Bahkan ketika nanti penguasa kita mengajak untuk berjihad fi sabilillah, melawan orang-orang kafir dengan jihad yang syar'i, dia gunakan hartanya untuk kepentingan jihad, membiayai para mujahidin dan yang lain-lain. Luar biasa pembelaan dia kepada Islam wal muslimin, memanfaatkan harta yang dia miliki untuk kemaslahatan Islam wal muslimin. Itu lebih banyak lagi keutamanya dan maslahat yang tercapai, dan semakin menunjukkan betapa indahnya Islam dengan bimbingan zakat tadi. Belum lagi yang namanya puasa. Ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah. Puasa yang wajib, puasa Ramadan, puasa nadar, puasa kafarah, puasa qadha. Puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nadar, puasa qadha. Selebihnya sunnah. Dengan berbagai macam puasa-puasa sunnah yang disebutkan dalam Islam. Dengan ahkam-ahkamnya, dengan hukum-hukumnya rinci detail dalam Islam. Juga akan membawa kemaslahatan yang sedemikian besar bagi pelakunya, bagi orang lain juga, bagi masyarakatnya, bahkan bagi negaranya. Dengan yang namanya puasa ini, ketika dia melakukan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, dengan puasa dia akan melatih dirinya, melatih kesabaran, melatih menahan hawa nafsu, emosi, amarah, melatih untuk tidak makan, tidak minum, merasakan penderitaan orang-orang fakir miskin yang sehari-harinya kurang makan dan minumnya. Melatih dirinya untuk taqarrub kepada Allah intensif satu bulan penuh Ramadan, meningkatkan imannya, takwanya kepada Allah, namanya mengasah spiritualnya. Barakallahu fikum. Semakin tajam spiritualnya, semakin tinggi, semakin semangat ibadah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Belum lagi dengan dia memberikan takjil kepada kaum muslimin, membantu sesama, melatih dirinya untuk berbagi dengan sesama. Itu semuanya dengan puasa. Barakallahu fikum. Semua itu dengan puasa. Melatih keikhlasan dia. Buah-buah atau hasil atau dampak positif dari yang namanya siam, yang namanya puasa, luar biasa. Bahkan kebaikan demi kebaikan itu akan muncul di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah bangsa dan negara ketika dia mengerjakan puasa sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Di antaranya ketika dia takjil berbuka puasa pada waktunya, Rasul mengatakan dalam sabdanya, la yazalun nasu bi khairin, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitar. Umat manusia ini akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasanya. Dikasih jaminan kebaikan oleh Rasulullah SAW, bukan hanya pada pelakunya, tapi kepada semua lapisan masyarakat. Mereka akan mendapatkan kebaikan duniawi, kebaikan agama, kebaikan ukhrawi ketika mengerjakan puasa sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Kemaslahatannya untuk kita pribadi, untuk orang lain, bahkan untuk semua lapisan masyarakat kita dengan puasa. Haji juga demikian. Terlebih-lebih lagi mengasah spiritual seseorang, keagamaan seseorang, ibadah seseorang. Datang ke tempat-tempat yang barokah, tempat-tempat yang suci, di Madinah, di Mekah, tempat-tempat makbulnya doa di sana, langsung sholat menghadap Ka'bah Al-Musharrafah, kiblatnya kaum muslimin. Semakin tajam ibadahnya, semakin menyala-nyala semangat beramalnya. Sisi yang lain dia harus mengorbankan harta, mengeluarkan biaya yang enggak kecil, cukup besar. Itu mengikis habis sifat kikirnya. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi hanamtina azzakumullah, hal-hal yang sifatnya positif terkait dengan masalah haji. Syiar-syiar Islam nampak di sana, kebersamaan nampak di sana, semuanya menggunakan baju ihram yang sama-sama putih, baik dia seorang pejabat ataukah seorang rakyat, orang kaya ataukah orang miskin, semuanya sama menggunakan pakaian yang sama, dalam kondisi yang sama, dalam ibadah yang sama, di tempat yang sama. Kumpulnya kaum muslim mancanegara, terbentuk ukhuwah Islamiyah di sana, saling ta'aruf di sana. Perkumpulan terbesar dunia Islam ketika haji. Barakallahu fikum. Sehingga menambah iman, menambah takwa, menambah semangat bertaqarrub kepada Allah azza wajalla, semangat persatuan kaum muslimin di atas kebaikan dengan ibadah haji. Demikian pula dengan masalah umrah. Terlalu banyak kemaslahatan-kemaslahatan yang tercapai ketika mengerjakan arkanul Islam, rukun-rukun Islam yang ada. Kemaslahatan untuk kita pribadi, kemaslahatan untuk orang lain, kemaslahatan untuk orang banyak. Itu semuanya menunjukkan bahwasanya Islam betul-betul agama yang begitu indah, agama yang betul-betul membawa maslahat, agama yang betul-betul membawa kemanfaatan dan penuh dengan hikmah. Di antara rahmat Islam sekaligus keindahannya, barakallahu fikum, di dalam mengerjakan kebanyakan amal-amal tadi, Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam mensyariatkan kaum muslimin untuk mengamalkannya berjamaah. Bahkan ketentuannya harus dengan cara berjamaah. Salat lima waktu diwajibkan bagi laki-laki untuk berjamaah. Jamaah itu sendiri memiliki faedah yang sangat banyak. Menyatukan kaum muslimin, tempat kumpulnya kaum muslimin, tempat ta'arufnya kaum muslimin, tempat persatuan kaum muslimin, silaturahmi antar kaum muslimin, saling ketemu dengan kaum muslimin, jamaah, dan meringankan ibadah kita. Tatkala dikerjakan satu orang terasa berat, tapi ketika dikerjakan beramai-ramai berjamaah dengan banyak kaum muslimin terasa ringan, semangat membara. Salatul Idain juga demikian, dikerjakan bersama-sama. Puasa dikerjakan di waktu yang bersamaan, Ramadan, di seluruh penjuru dunia satu waktunya Ramadan, dengan ibadah yang sama semua kaum muslimin ringan. Begitu pula terkait dengan pelaksanaan haji, umrah, bersama-sama dengan semua kaum muslimin dari mancanegara, terasa lebih ringan pengamalannya, barakallahu fikum. Ditambah lagi dengan faedah-faedah berjamaah, sehingga lebih sempurna lagi maslahatnya, lebih sempurna lagi kemanfaatannya, lebih indah lagi bimbingan-bimbingannya, lebih rahmah lagi ajaran-ajarannya, barakallahu fikum. Hakadal Islam, begitulah yang namanya Islam. Bukti yang lain yang menunjukkan keindahan Islam ialah bahwasanya Islam itu dinu rahmah wa barakatin wa ihsan. Bahwasanya agama Islam adalah agama rahmah, menebarkan kasih sayang untuk semua alam, agama yang barokah, agama yang mengajarkan kepada pemeluknya perbuatan ihsan, berbuat baik kepada semua pihak dengan ketentuannya masing-masing. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya tentang misi dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta ini. Nabi kita Muhammad yang membawa Islam ini dijuluki sebagai Nabiur Rahmah, Nabi Rahmat, Nabi yang menebarkan rahmat. Maka tentunya Islam yang beliau bawa adalah agama yang penuh dengan rahmat, dikarenakan misinya menebarkan rahmatan lil alamin. Maka Islam adalah agama rahmat, memberikan kasih sayang kepada segenap pemeluknya. Islam juga merupakan agama ihsan, yang mengajarkan kepada pemeluknya berbuat baik. Allah mengatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hendaklah kalian berbuat ihsan, berbuat baik kepada semua pihak. Sesungguhnya Allah mencintai perbuatan, mencintai orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Bahkan itu merupakan kewajiban Allah atas hamba-hambanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan perbuatan baik kepada segala sesuatu, sampai terkait dengan hewan-hewan yang ada, sampai terkait dengan hewan yang hendak kita sembelih. Islam mengajarkan ihsan, perbuatan baik kepada hewan. Islam menampilkan rahmat kepada hewan-hewan tadi. Di antara bentuk rahmatnya dan ihsannya adalah ketika menyembelih hewan, disembelih dengan alat penyembelihan yang sangat tajam sehingga tidak menyakitkan hewan tadi. Ketika menyembelih hewan, dia dilarang keras untuk mengasah pisaunya, parangnya di depan hewan tadi. Ketika menyembelih hewan, tidak boleh dia menyembelih hewan di depan hewan-hewan yang lain menyaksikannya. Ketika dia hendak menyembelih hewan, dituntun dengan lembut, dengan kasih sayang menuju ke tempat penyembelihannya. Dilarang ditendang, dilarang dipukul, dilarang ditarik-tarik dengan kuat sampai menyakitkan hewan tadi. Lah, digendong, dituntun dengan baik, dielus-elus. Bahkan katanya para fuqaha, kalau perlu dikasih makan terlebih dahulu. Dikasih makan terlebih dahulu. Ketika menyembelih hewan, disembelih dengan direbahkan, direbahkan sebagaimana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didongakkan kepalanya supaya lebih mudah diputusnya lehernya dia, membaca basmalah sebagaimana contohkan oleh Rasulullah sallallahu wasallam, sehingga hewan tadi mati dalam keadaan tenang, tidak menyakitkan. Itu hewan, apalagi manusia yang punya keutamaan. Hewan saja dirahmati dalam Islam. Kepada hewan saja kita harus berbuat ihsan, berbuat baik, apalagi kepada sama. Ini semuanya merupakan bukti keindahan Islam. Barakallahu fikum. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Islam itu agama yang barakah. Islam itu adalah agama ihsan, berbuat baik kepada semua perkara, semua pihak dengan ketentuan-ketentuannya. Dinur rahmah. Semua bimbingan Islam rahmatun kulluha. Semuanya telah rahmat. Barakallahu fikum. Di antara poin yang lain yang menunjukkan keindahan Islam ialah bahwasanya Islam ini adalah agama yang relevan di setiap zaman dan masa, di setiap tempat dan wilayah. Salihun li kulli zamanin wa makan. Bimbingan Islam itu bisa dan wajib diterapkan di semua masa dan generasi, di semua tempat dan wilayah. Islam yang dulu diamalkan di zamannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang membawa keemasan masa-masa kejayaan, kalau diamalkan di zaman sekarang ini pula kaum muslimin rahimakumullah dengan baik dan benar, juga akan membawa era keemasan, juga akan membawa era kejayaan. Islam yang dikerjakan pada masa lalu itu wajib, layak dikerjakan di zaman sekarang ini. Salihun likulli zamanin wa makan. Tidak ada aturan satupun yang seindah Islam. Tidak ada aturan yang sebagus Islam. Bimbingan-bimbingan Islam, ajaran-ajarannya betul-betul baku, betul-betul layak menyelesaikan semua problem-problem masyarakat, problem-problem bangsa dan negara di semua waktu, di semua tempat, di semua generasi, di semua wilayah. Salihun likulli zamanin wa makan. Itulah yang namanya Islam. Itulah yang namanya Islam. Barakallahu fikum. Di antara bukti yang lain yang menunjukkan tentang keindahan Islam ialah bahwasanya Islam itu dibangun di atas makarimul akhlak. Dibangun di atas akhlak-akhlak yang mulia. Dibangun di atas al-adab al-islamiyatul aliyah. Dibangun di atas adab-adab, etika-etika, norma-norma Islam yang sangat tinggi, yang sangat agung, berkaitan dengan semua pihak. Islam mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dirinci dengan serinci-rincinya tentang masalah ini. Melarang pemeluknya untuk durhaka sama orang tua. Islam mengajarkan rumah tangga yang harmonis, yang romantis antara pasutri, pasangan suami istri. Islam mewajibkan kaum lelaki untuk mengayomi wanita, menafkahi kaum wanita, mentarbiyah kaum wanita, menjaga kaum wanita, memuliakan kaum wanita. Istri juga demikian diwajibkan dalam Islam untuk mentaati suaminya, memuliakan suaminya, menghormati suaminya, menjaga harta suaminya, mengurus anak-anaknya, mengurus rumahnya. Dan diperintahkan untuk berumah tangga dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian bermuasyarah, berumah tangga dengan istri-istri kalian dengan cara yang baik. Rumah tangga Islam, rumah tangga yang sejahtera, rumah tangga yang bahagia. Islam mewajibkan orang tua untuk mentarbiyah anak-anaknya. Tarbiyatul aulad dengan tarbiyah syar'iyah diniyah. Mewajibkan kaum muslimin, mewajibkan orang-orang tua muslimin untuk mendidik anak-anak mereka dengan tarbiyah Islam. Mendidik mereka dengan akidah yang sahihah. Mentarbiyah mereka untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Mentarbiyah mereka dengan tarbiyah akhlakul karimah, adab-adab yang mulia. Targetnya jelas, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluarga kamu dari api neraka. Islam juga menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada famili-famili kita, kerabat-kerabat kita dengan prinsip silaturahim. Menjaga hubungan baik dengan kerabat, menyambung hubungan kekerabatan dan kepada famili-famili kita, menyambung hubungan, berbuat baik dengan mereka, rukun dengan mereka. Semua kerabat, semua famili, kerabat dekat, kerabat jauh, semuanya silaturahim. Islam juga menganjurkan, mewajibkan kita untuk rukun tetangga. Al-ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada jiran, tetangga-tetangga kita. Barakallahu fikum. Baik tetangga yang muslim ataupun tetangga yang kafir, harus berbuat baik kepada tetangga kita sesuai dengan ketentuan syar'i, rukun tetangga. Islam juga mewajibkan kita untuk mentaati para penguasa. Mendengar dan mentaati para penguasa kita yang muslim, walaupun dia zalim, walaupun dia kejam, walaupun dia sadis, walaupun selama dia masih muslim, kita diperintahkan untuk mendengar dan mentaati penguasa kita dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mewajibkan kita untuk menjadi warga negara yang taat kepada penguasanya, warga negara yang memiliki sikap sami'na wa ata'na, mendengar dan mentaati penguasa kita yang muslim walaupun dia zalim. Islam melarang kita untuk menghujat pemerintah, melarang kita untuk mencaci maki, membongkar aib penguasa di depan massa, di depan halayak ramai. Islam melarang kita untuk memberontak penguasa. Islam melarang kita untuk mengkudeta penguasa. Diperintahkan untuk bersabar menghadapi kezaliman mereka, menasihati mereka dengan cara yang baik, dengan cara diam-diam, mendoakan kebaikan untuk para penguasa. Itu semuanya merupakan keindahan Islam yang sangat-sangat indah terkait dengan berbangsa dan bernegara. Muslimin bukan kaum pemberontak. Muslimin bukan kaum yang suka mengkudeta. Kaum muslimin bukan tipikal orang yang suka mengumbar-ngumbar keaiban penguasa. Bukan. Kaum muslimin bukanlah orang-orang yang suka menteror penguasanya. Tapi muslimin adalah orang-orang yang begitu taat kepada penguasanya, selama dalam perkara yang baik atau perkara yang mubah. Itu semua diterangkan dalam nas Al-Quran dan nas hadis-hadisnya Rasulullah SAW yang sangat wadih, yang sangat jelas. Barakallahu fikum. Masing-masing poin-poin tadi merupakan satu bukti keindahan Islam yang berikutnya. Islam juga mengharuskan kita, mewajibkan kita untuk berukhuwah Islamiyah, bersaudara secara Islam dengan kaum muslimin, menunaikan hak-hak muslimin. Ketika ketemu salam, ketika dia meminta nasihat, dikasih nasihat. Ketika dia bersin mengucapkan alhamdulillah, didoakan yarhamukallah. Ketika dia mengundang dengan undangan yang syar'i, dipenuhi undangannya. Ketika dia sakit, dijenguk sakitnya orang yang sakit tadi. Ketika dia mati, diurus jenazahnya, dimakamkan di kuburannya, dan yang lain-lain. Dan berupaya sekuat tenaga untuk mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Mengamalkan sabda Rasulullah SAW, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dah. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling mengokohkan, saling menguatkan. Memupuk ukhuwah persaudaraan tetapi di atas bimbingan Islam. Memupuk ukhuwah Islamiyah dengan bimbingan al-iman. Memupuk ukhuwah Islamiyah dengan bimbingan Rasulullah SAW. Bersaudara di atas Islam, bersaudara di atas iman, bersaudara di atas bimbingan Al-Quran, Al-Hadith, dengan keterangan para ulama kita. Tidak bersaudara di atas kemaksiatan, tidak bersaudara di atas penyimpangan, tidak bersaudara di atas kemungkaran, tapi ukhuwah di atas kebenaran. Sehingga berupaya terus menjalin hubungan komunikasi dengan segenap kaum muslimin dalam perkara yang baik, dengan kaum muslimin yang baik, guna mewujudkan ukhuwah Islamiyah tadi, innamal mu'minuna ikhwah. Bahkan Islam memerintahkan kita untuk memiliki akhlak, memiliki adab-adab yang mulia, akhlakul karimah, di dalam menghadapi orang-orang kafir sekalipun. Orang kafir sekalipun. Kalau orang kafir itu tinggal bersama-sama dengan muslimin dalam satu negara seperti di Indonesia ini, namanya kafir dhimmi. Atau ada orang-orang kafir yang masuk wilayah kita, wilayah kaum muslimin dengan visa resmi, entah sebagai turis, entah sebagai olahragawan, entah sebagai tokoh politik, entah sebagai duta besar atau yang lain-lainnya. Orang-orang kafir yang masuk menemui atau yang masuk ke negara Islam dengan visa resmi, dengan izin resmi, kita semua tidak diperbolehkan mengganggu mereka. Yang kafir rimi, yang kafir musta'man tidak diperbolehkan untuk mengganggu mereka. Tidak diperbolehkan untuk menyakiti mereka. Apalagi memukuli mereka. Apalagi mengeroyok mereka. Apalagi membunuh mereka. Apalagi membantai mereka. Apalagi mengebom tempat-tempat mereka. Tidak diperbolehkan. Itu pertentangan dengan etika Islam. Dikecualikan kalau mereka orang-orang kafir tadi membantai kaum muslimin, maka muslim melawan, membela diri dari kezaliman-kezaliman orang-orang kafir tadi. Hatta orang kafir muncul dan nampak keindahan Islam di sana. Muncul rahmatul Islam kepada orang-orang kafir tadi. Barakallahu fikum. Islam pun juga demikian, menganjurkan kepada semua pemeluknya untuk memiliki etika-etika, norma-norma yang mulia terkait dengan hewan ternak seperti ini bahas tadi. Bahkan terkait dengan semua alam raya ini dilarang membuat pengerusakan-pengerusakan alam, dilarang membuat pengerusakan-pengerusakan daratan dan lautan. Allah mengecam kerusakan-kerusakan tadi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Sungguh telah nampak kerusakan-kerusakan di lautan dan di daratan itu semua dikarenakan ulah tangan-tangan manusia itu sendiri, untuk Allah timpakan kepada mereka sebagian yang mereka amalkan, semoga mereka semuanya mau kembali. Tegas dalam ayat ini Allah mengecam, mengancam tangan-tangan pengerusak, tangan-tangan perusak alam yang merusak daratan, yang merusak lautan dan segala sesuatu yang ada di dalamnya tadi. Dikecam rusak gara-gara tangannya manusia. Allah mengancam, Allah akan menimpakan kepada mereka sebagian yang mereka lakukan sendiri supaya mereka mau kembali. Diancam dengan bencana-bencana alam, diancam dengan hukuman-hukuman yang seperti itu. Tujuannya supaya mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla, tidak lagi merusak alamnya dan beribadah kepada Rabbnya. Luar biasa. Itu semuanya usulul akhlaki wal adab. Prinsip-prinsip dasar-dasar akhlak dan dasar-dasar adab. Semuanya diperintahkan dalam Islam. Begitu indah. Sehingga kalau diamalkan kaum muslimin rahimakumullah, prinsip-prinsip tadi akan memunculkan generasi muslim, sosok seorang muslim yang berbakti kepada orang tuanya, yang sebelumnya berbakti kepada Allah Azza wa Jal, berbakti kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, berbakti kepada orang tuanya. Tidak ada anak durhaka. Akan muncul seorang muslim yang betul-betul memiliki rumah tangga yang harmonis di bawah bimbingan Islam. Akan muncul hubungan yang sangat indah, muslim yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan famili-familinya, dengan kerabat-kerabatnya, dengan tetangga-tetangganya, dengan kaum muslimin, dengan penguasanya. Itu di berikan bimbingan-bimbingan yang indah, yang mulia dari skala yang paling kecil sampai skala yang paling besar, skala bangsa dan negara. Maka akan muncul generasi Rabbani, akan muncul generasi-generasi yang soleh-solehat, akan muncul negara yang begitu kuat, negara yang Islami yang begitu kokoh dengan bimbingan-bimbingan tadi. Bagi yang mengamalkannya, bagi yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah untuk mewujudkannya. Semuanya usulul adabi wal akhlak. Dan itu dibahas dengan rinci, dengan detail oleh para ulama dalam kutubul adab, kitab-kitab yang membahas masalah adab, masalah akhlak, dirinci detail satu persatu dalam karya-karya para ulama. Tinggal dipelajari, tinggal dikaji. Poin yang berikut, yang menunjukkan keindahan Islam ialah bahwasanya Islam itu dibangun di atas usul al-mu'amalah, dasar-dasar mu'amalah yang baik, dasar-dasar mu'amalah yang bermaslahat, dasar-dasar mu'amalah yang bermanfaat. Namanya usulul mu'amalah, interaksi antar sesama, akad-akad antar sesama, perjanjian-perjanjian antar sesama. Prinsip Islam dalam perkara ini betul-betul indah, betul-betul bermaslahat, betul-betul rahmah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Ini merupakan kemaslahatan yang begitu luas, yang begitu agung untuk semua lapisan masyarakat. Hukum asal jual beli halal. Hukum asal yang namanya akad halal. Hukum asal yang namanya perjanjian halal. Kecuali perkara yang dinaskan keharamannya dalam Islam. Kaum muslimin, umat manusia diberi lahan seluas-luasnya untuk mengais rezeki. Dikasih hukum asal yang halal untuk memudahkan mereka mencari rezekinya, mencari usahanya. Hanya perkara-perkara tertentu yang diharamkan dalam Islam sebagai aturannya. Seluas-luasnya. Anda mau jual beli A, jual beli B, jual beli C, silahkan. Selama bukan perkara-perkara yang diharamkan oleh agama. Akad-akad, perjanjian-perjanjian, persyaratan-persyaratan, itu semuanya hukum asal telah halal. Sampai datang perkara-perkara yang mengharamkannya dalam Al-Kitab Sunnah. Ini untuk kemaslahatan hidupnya manusia. Bisa antum bayangkan ya khana fitina azakumullah, kalau seandainya hukum dibalik, hukum asal segala sesuatu mu'amalah itu haram, hukum asalnya haram kecuali yang dihalalkan dalam Islam, antum tidak bakal bisa urip, tidak bakal bisa hidup, tidak bakal bisa berusaha dan berkreasi dalam usaha. Ini tidak boleh, haram. Ini tidak boleh, haram. Ini tidak boleh, haram. Kapi haram. Bagaimana cara hidupnya? Maka termasuk keindahan Islam, rahmat Islam, maslahat Islam yang begitu besar dalam prinsip-prinsip muamalah seperti ini. Hukum asalnya adalah halal. Hukum asalnya adalah mubah. Yang diharamkan perkara-perkara yang tertentu saja yang disebutkan dalam Al-Kitab Was-Sunnah. Termasuk di dalamnya. Dan itu merupakan keindahan Islam yang berikutnya lagi, kemudahan Islam yang berikutnya lagi, rahmat Islam yang berikutnya lagi. Ialah kaidah besar dalam Islam bahwasanya segala sesuatu, baik itu makanan, ataukah dia minuman, ataukah dia pakaian, ataukah dia adat pernikahan, atau yang semisalnya, itu semua hukum asalnya adalah halal. Kecuali yang diharamkan dalam Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian halal bagi kalian semua yang ada di muka bumi ini. Maka hukum asalnya halal. Hukum asal yang namanya pakaian halal, sampai ada nas yang mengharamkan. Hukum asal yang namanya makanan halal, sampai ada nas yang mengharamkan. Hukum asal yang namanya minuman halal, hingga ada perkara yang mengharamkan. Hukum asal yang namanya adat pernikahan halal, sampai ada perkara yang mengharamkan. Demikian solusi. Luas, seluas-luasnya Anda menikmati yang diharamkan perkara yang tertentu saja. Itu merupakan indahnya Islam, merupakan rahmat Islam, merupakan kebagusan Islam. Barakallahu fikum. Luar biasa. Kalau seandainya hukum asalnya adalah haram, wallahu alam bisawab, kita mau makan apa? Makan yang ini tidak boleh pak, haram. Makan yang itu tidak boleh pak, haram. Minum yang ini tidak boleh pak, haram. Minum yang itu tidak boleh pak, haram. Haram kabe, yang halal yang mana? Yang halal cuma ini dan ini saja. Ya Allah, tersiksa hidup kita ini. Bagaimana kiranya kalau kita cuma dihalalkan minum air putih? Selain yang putih tidak boleh. Minum teh haram, tidak putih. Minum kopi haram, tidak putih. Minum susu haram. Semuanya haram. Ya Allah, rasanya kita akan mati di dunia ini. Hah? Bagaimana kiranya kalau yang dihalalkan cuma nasi putih tok. Sayur haram. Lauk pauk haram. Yang halal makan nasi putih tok. Lauknya tok. Nasi putih dengan lauk tok gitu Pak ya. Akan mati kita ini. Bayangkan yang dimakan cuma nasi putih, air putih. Segering darahnya. Barakallah itu. Tapi Allah Maha Rahmah, Allah Maha Hikmah, mengerti betul akan kemaslahatan hamba-hambanya. Maka mensyariatkan pada agama yang rahmah ini, perkara yang rahmah, bimbingan yang rahmah, bimbingan yang hikmah, bimbingan yang maslahat. Terkait dengan urusan duniawiyah, kita dikasih perkara yang begitu lapang, selapang-lapangnya, begitu luas, seluas-luasnya. Dikasih hukum asal halal, mubah, kecuali yang diharamkan dalam Islam. Masya Allah, antum bisa menikmati. Pengen air putih, boleh. Air putih biasa, dingin, dingin sekali, silakan. Minum teh dengan berbagai macam teh, silakan. Minum kopi, silakan. Susu, silakan. Jus buah, silakan. Sayuran, silakan. Buah-buahan, silakan. Semuanya halal, kecuali yang diharamkan dalam Islam. Anda harus resapi itu merupakan nikmat Islam, rahmat Islam, keindahan Islam, maslahat agama Islam. Resapi baik-baik. Barakallahu. Luar biasa. Ini tidak ada yang diajukan pertanyaannya. Apa ada pertanyaannya? Masya Allah, Masya Allah. Bahkan ikhwan fillah azzakumullah, ketika Islam mensyariatkan al-hudud, hukuman-hukuman had, hukuman-hukuman had, itu di dalamnya terdapat keindahan yang luar biasa, kemaslahatan yang begitu besar, hikmah yang begitu agung dari Allah azza wajalla. Hukum had pencurian, potong tangan. Hukum had orang yang berzina dalam keadaan sudah pernah akad nikah sebelumnya, dirajam sampai mati. Hukuman dusta iftira, dihukum cambuk 80 kali. Dan hukuman-hukuman had yang lainnya. Hukuman-hukuman semacam ini barakallahu fikum, zahirnya mengerikan. Zahirnya nampak kejam, zahirnya nampak sadis. Tetapi kalau Anda amalkan sesuai dengan bimbingan Islam, diamalkan sesuai dengan bimbingan Islam, maka yang ada adalah kemaslahatan yang lebih besar bagi semua umat manusia. Hukuman had yang ditetapkan dalam Islam itu memiliki efek jera yang betul-betul bagus. Ketika ditetapkan yang namanya hukum mencuri itu potong tangan dengan batas pencurian minimal, dikatakan potong tangan, Yang memotongnya adalah penguasa, menunjuk al-khuju untuk memotong tangan. Ketika ada orang yang mencuri, kemudian barakallahu fikum, dilaporkan kepada penguasa, ditangkap oleh pihak penguasa, dan terbukti dia mencuri, lalu dipotong tangannya, itu adalah satu efek jera. Orang lain yang kepingin mencuri, ketakutan, daripada saya maling, tangan saya putul, lah ya mending gak usah maling, tangan saya masih utuh. Ada efek jera. Yang kedua ialah memangkas segala sesuatunya dari akarnya. Dikarenakan yang namanya maling itu pada umumnya menggunakan tangan, tangan ini yang dikorbankan, potong. Tidak bakal bisa maling lagi. Bisa Ustaz, yang kiri pakai tangan kiri, ketahuan lagi, potong lagi yang tangan kiri. Terus, tidak punya tangan, mau maling pakai apa? Maling pakai apa ya Pak? Hah? Dia maling menggunakan bahunya ini, bawa lari, dipotong juga. Barakallahu fikum. Dipangkas langsung dari akarnya, sehingga tidak akan terulang lagi pencurian itu pada dirinya, dan yang terpenting efek jera. Itu namanya shock terapi. Umat manusia dan kaum muslimin dibikin down, dibikin shock dengan cara seperti itu. Mau maling? Ini akibatnya. Potong tangan anda. Sehingga barakallahu fikum akan bisa menghilangkan pencurian-pencurian yang ada. Paling tidak meminimalisir pencurian-pencurian yang ada, dikarenakan hukumannya yang sedemikian berat. Dan langsung terarah pada sumbernya, yaitu tangan. Tersapi itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan pada kalian akan ada kehidupan dengan hukum qisas ini, wahai orang-orang yang punya akal. Kalau kamu terapkan hukum qisas, hukum had dalam Islam, maka akan terjadi kehidupan yang tentram, kehidupan yang aman. Jelek semakin dipangkas, kerusakan semakin diminimalkan, atau bakal dimusnahkan dengan hukum qisas tadi. Allah mengatakan, walakum fil qisasi hayatun. Pada hukum qisas ini, kamu memiliki kehidupan. Begitu satu orang ketangkap, potong tangannya. Maling yang lainnya, sudah. Jangan macam-macam yang namanya maling. Anggap. Efek jera. Begitu pula ketika terjadi yang namanya perzinaan. Zina, dan ternyata yang berzina itu pernah melakukan akad nikah sebelumnya, namanya zina muhsan, maka hukumannya itu adalah dirajam, yaitu dilempari batu sampai mati. Kejam banget. Iya. Allah Azza wa Jalla dengan tegas mengatakan, jangan sampai rasa pekewuh, rasa tidak enak menghampiri kalian ketika melakukan hukuman had orang-orang yang berzina. Dalam Al-Quranul Karim, yang namanya pezina, pelacur itu, mohon maaf, itu disamakan dengan musyrik. Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Yang namanya pelacur wanita tidak mungkin dinikahi kecuali dengan pelacur yang sama atau orang musyrik. Az-zani la yankihu ila zaniatan aw musyrika. Laki-laki pelacur tidak mungkin menikahi kecuali pelacur yang serupa atau perempuan musyrik. Disamakan dengan syirik. Betapa besar dosanya. Perzinaan itu kaum muslimin rahimakumullah merusak tatanan hidup manusia. Dengan perzinaan akan menjadi gelap. Tidak jelas yang namanya hubungan nasab. Anaknya sapa ini? Bapaknya mana? Bapaknya rame-rame. Na'udzubillah min dzalik. Begitu kecil. Begitu rendah. Zina itu pula yang merusak kehormatan kaum wanita, yang merusakkan kehormatan ibumu, kehormatan putrimu, kehormatan saudarimu, kehormatan bibimu, kehormatan budemu, kehormatan istrimu, dan kehormatan semua wanita-wanita yang lain. Kecil. Sehingga hukumannya pun juga sangat keras, supaya yang di tangan ada efek jera. Langsung dimusnahkan pelakunya, dimusnahkan pelakunya, supaya jangan sampai menular kemana-mana. Sekarang ini efek negatifnya perzinaan bebas, penyakit-penyakit kelamin tidak ada yang belum ditemukan obatnya. Penyakit AIDS, HIV dan semisalnya, momok yang sangat mengerikan sekarang ini bagi para penderitanya, yang ada hanya sekedar mengurangi, bukan mengobati. Belum ada obatnya. Islam langsung memangkas dari akarnya, musnahkan orangnya supaya tidak menular pada yang lainnya. Dihukum rajam, dikasih hukuman yang betul-betul merendahkan dan mengerikan, dikarenakan tindakan dia sangat keji dan kejam. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kamu jangan dekat-dekat dengan yang namanya zina. Zina itu adalah fahisyah, tindakan yang sangat keji, wa sa'a sabila, dan jalan yang terjelek yang ditempuh oleh pelakunya. Allah mengatakan fahisyah, tindakan yang keji. Dekat aja enggak boleh, apalagi melakukannya. Maka hukumannya pun juga sangat berat. Dan yang terpenting itu shock terapinya itu, kaum muslimin rahimakumullah. Ketika melaksanakan eksekusi rajam, itu disaksikan oleh kaum muslimin di tempat yang umum. Semuanya merajam, melempari batu sampai dia mati di situ. Sebagai shock terapi, orang yang menyaksikannya, wah, merinding semua, bulu kuduknya, bulu rambutnya, wah, ketakutan. Ini kalau saya zina ketahuan bisa mati aku. Kalau matinya dur, mati luayan, gak ada masalah, langsung mati, sek gitu aja. Lah ini dia harus merasakan betapa pedihnya lemparan batu dari semua orang. Berdarah-darah sampai hancur semuanya, sampai dia mati. Sok terapi. Kalau seandainya penguasa itu menerapkan hukum seperti ini penguasa lah ya, enggak sembarang orang menerapkan hukum rajam. Hukum-hukum had, hukum kisos, itu hanya penguasa, bukan masyarakat. Jangan sampai salah paham ya. Tahu-tahu nanti antum nangkap zina kamu rajam di depan masjid, enggak boleh ya. Itu penguasa yang berwenang. Kalau seandainya penguasa itu barakallahu fikum melaksanakan hukuman semacam ini, di depan halayak ramai diumumkan eksekusi rajam pelacur fulan dan fulana, saksikan banyak orang, siapkan pelempar-pelempar batu, batu-batu yang besar, yang sedang, wah, semuanya itu semuanya akan ketakutan. Tidak bakal ada yang namanya lokalisasi. Tidak bakal ada yang namanya dikatakan burung malam atau kupu-kupu malam ya Pak. Tidak bakal ada yang namanya alap-alap siang dan malam. Akan ketakutan, itu namanya shock terapi. Akan ketakutan dikarenakan hukuman tadi. Daripada hancur seperti itu, ya jangan. Itulah yang namanya Islam. Sehingga akan terlepas dari penyakit masyarakat yang namanya pelacuran, akan terselamatkan dari pencurian, akan terselamatkan dari berbagai macam tindakan-tindakan kriminalitas yang lain, penyakit masyarakat yang lain, dikarenakan hukumannya yang keras. Sehingga tidak ada pencurian, tidak ada pelacuran, tidak ada minum-minuman keras, tidak ada segala macamnya. Maka akan muncul kehidupan yang tenang, kehidupan yang aman, kehidupan yang tentram. yang Allah katakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada hukum qisas itu ada kehidupan bagi kalian wahai ulil albab. Sekarang manakala hukuman tadi kita terapkan dalam masyarakat, orang yang mencuri dipegang oleh pihak kepolisian, dipenjarakan sehari, dua hari, sepekan, dua pekan, keluar lagi, maling lagi. Dikarenakan intinya tangannya ini belum dihilangkan. Di penjara ketemu yang lebih profesional lagi, ketemu dengan maling-maling yang lebih top lagi, diajari. Yang tadinya kelas teri naik jadi kelas bandeng. Yang tadinya kelas bandeng naik kelas kakap. Wah luar biasa. Wah kan. Tidak ada efek jeranya. Pelacur-pelacur, pezina-pezina yang ditangkap yang dirazia hanya didata, dikasih penyuluhan. Selebihnya bebas. Melacur lagi. Barakallahu wallahul musta'an. Akhirnya kondisinya sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini, barakallahu fikum. Pencurian di mana-mana, pelacuran di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, perampokan di mana-mana, kondisi masyarakatnya menjadi kurang tenang di sebagian tempat. Barakallahu fikum. Ini semuanya dikarenakan tidak melaksanakan bimbingan Islam, barakallahu fikum. Khulasahnya, dengan kita melaksanakan Islam secara kafah, secara keseluruhan, maka akan muncul kemaslahatan, akan muncul kemanfaatan, akan muncul hikmah, akan muncul keadilan, akan muncul berbagai macam keindahan-keindahan yang ada. Manakala Islam itu tidak diamalkan, maka yang muncul sebaliknya kemadharatan, mafsadah, kengerian, keboliman dan segala macamnya. Wallahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Itulah Islam. Begitu indah, begitu rahmah, begitu maslahah, begitu manfaat bagi yang mengilmuinya dengan benar dan mengamalkan, mempraktekannya dengan benar. Maka akan muncul Islam-Islam yang mulia tadi. Qaum muslimin rahimakumullah. Setelah ini semuanya, maka kita akan bisa memetik faedah yang saya sebutkan di atas tadi. Akan semakin menambah semangat kita untuk mencintai Islam, menambah semangat kita untuk mengkaji Islam, bangga dengan Islam, mengamalkan keislaman, semakin kuat iman kita, barakallahu fiik. Dan kita akan bisa mengcounter berbagai macam tindakan-tindakan, pemahaman-pemahaman yang mengatasnamakan Islam yang tidak sesuai dengan poin-poin Islam tadi. Tindakan-tindakan pembantaian-pembantaian kejam yang dilakukan oleh gerombolan ISIS yang mempertontonkan kekejaman dan kesadisan atas nama Islam, itu bukan Islam sedikit pun. Islam bukan agama kezaliman. Islam bukan agama kebengisan. Islam bukan agama kekejaman. Itu hanya terjadi pada lingkup yang sangat kecil, dalam lingkup jihad fi sabilillah dengan penguasa kita yang dihadapi orang-orang yang jelas-jelas kafir yang membantai, yang menyerang kaum muslimin. Itu pun tidak diperbolehkan membunuh orang tua, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh yang namanya wanita, tidak boleh mencincang musuh, mencincang tubuhnya ketika menghadapi musuh, dibunuh dengan secepatnya, dengan pembunuhan yang lebih cepat, dan segala macamnya dari ahkamul jihad, hukum-hukum jihad yang disebutkan oleh para fuqaha kita dalam kitab-kitab mereka, barakallahu fiik. Nah, semua bentuk-bentuk aksi teror, tindakan-tindakan pengoboman-pengoboman di tempat-tempat kafir zimmi, di tempat-tempat kedutaan mancanegara, di tempat-tempat turis-turis asing sedang menikmati panorama dan segala macamnya, itu semuanya bukan termasuk Islam sedikit. Islam itu bukan teror, Islam bukan terorisme, Islam itu muslim bukan teroris. Barakallahu fikum. Tindakan-tindakan yang mencela, yang mengecam, yang menghujat, yang menjelek-jelekkan penguasa kita di depan halayak ramai, atau yang mengkudeta mereka, atau yang memberontak mereka, itu semuanya bukan termasuk Islam sedikit pun. Islam tidak mengajarkan hal-hal yang demikian. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah hil aliyil azim. Selebihnya harus kita kaji kembali dengan detail satu persatu. Bimbingan Islam yang ada yang dari sana, barakallahu fikum, akan lebih nampak bahwasanya Islam itu indah. Barakallahu fikum.